Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما mazida. Amma ba'd, kita masih bersama surat Al-Kahfi dengan ayat ke-17, 15 atau 16 sudah berlalu. Kita terakhir pada pekan yang lalu di pertengahan ayat ke-17. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru 'an kahfihim ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له waliyan mursyida. Sebagaimana telah disebutkan bahwa di ayat ini Allah hendak atau memulai penyebutan kondisi Ashabul Kahfi di dalam gua. Kata Allah Jalla wa'ala, wa tarasyamsa. Telah dijelaskan tentang ayat ini. Kata Allah, dan engkau lihat matahari itu. Sekali lagi bahwa kata wa tara bukanlah satu kata, melainkan terdiri dari huruf, yaitu waw, dan setelahnya adalah fi'il, kata kerja, taro. Nah, karena nanti akan didapati suatu kata yang memang waw-nya itu asli. Nah, wataro, tanpa ya atau alif bengkok itu. Wataro tanpa huruf alif bengkok itu artinya bilangan ganjil. Ya. Sehingga di sana ada salat witir. Witir waw ta ra. Karena memang jumlahnya ganjil. Sebagaimana ayat wal fajri walayalin ashar wasyafi wal watri, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10, dan demi bilangan genap dan bilangan ganjil. Nanti ada saatnya memang waw di situ adalah waw asli satu kata, namun di sini jangan terfikir di sana, melainkan waw di sini adalah huruf yang maknanya dan sebagai huruf sambung, sedangkan kata kerjanya adalah tara. Wa tarasyamsa, dan kau lihat matahari itu, idza tala'at, tatkala terbit, tazawur an, maka matahari tadi condong, an kahfihim, dari gua mereka. Zatal yamin, ke arah kanan, itu ketika terbit. Zat artinya yang mempunyai, tapi dalam konteks ayat ini artinya ke arah atau dari sisi. Zatal yamin, dari sisi atau dari arah kanan. Jadi condong miring ke kanan. Artinya apa? Tidak langsung ke arah mulut gua. Wa idza gharabat, dan jika matahari itu terbenam, taqriduhum, maka matahari itu meninggalkan mereka. Taqrib itu fiilnya, kata kerjanya. Asal kata taqrid atau maknanya adalah al-qata', memutus. Memutus berarti dalam konteks ayat ini meninggalkan. Maka tatkala terbenam, matahari itu meninggalkan mereka kemana? Zatashimal, ke arah kiri. Sekaligus kalian ingat-ingat terkait dengan arah. Kalau kanan yamin, kalau kiri shimal. Shimal, shinnya kasroh. Kalau shinnya fathah, shamal, selatan. Ya. Berubah sedikit harokatnya, beda artinya. Walaupun masih terkait dengan arah. Ini kiri, ini selatan. Wa idza gharabat taqriduhum dzata syimal, ketika terbenam matahari itu meninggalkan mereka, atau maksudnya condong dzata syimal, ke arah kiri. Juga tidak ingin menunjukkan tidak mengarah kepada mulut gua. Wa hum fi fajwatin minhu. Naam. Yang mana mereka itu dalam fajwah, minhu, darinya, dari gua tersebut. Maka apa makna fajwah? Fajwah adalah muttasi' minal kahfi, tempat yang luas di gua. Maka mereka berada di tempat tersebut. Sehingga terjawab buat kita bahwa guanya bukan ciut, sempit, tapi luas. Wahum fi fajawatin minhu. Jamaknya fajawat. Fajwah jamaknya fajawat. Nah, sampai di situ pada kajian yang lalu. Maka ada dua pendapat. Kalau begitu guanya menghadap ke arah mana? Pendapat yang pertama, kata Ibnu Qutaibah, mataharinya menghadap Banat Na'ash. Banat Na'ash, suatu tempat di wilayah Ar-Rum, Romawi. Sehingga ketika dikatakan seperti itu, matahari tidak mengena ketika terbit dan tidak pula ketika terbenam dan tidak pula di antara keduanya. Nah, maka kata beliau, sengaja Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan tempat itu bagi mereka. Agar supaya apa? Agar supaya matahari tidak masuk langsung menyorot kepada mereka, sehingga mengakibatkan mereka akan terganggu dengan panasnya matahari, dan dengan itu akan berpengaruh berubahnya warna mereka, warna kulit mereka. Terkenanya itu bukan pagi sampai sore, tapi ratusan tahun, 309 tahun. Nah, maka kalau terkena secara langsung, nah, itu bisa mengakibatkan hal itu. Baik dari sisi panasnya maupun dari sisi perubahan warna kulit mereka. Sehingga Allah Jalla wa'ala pilihkan tempat yang luas, yang nyaman buat mereka, sehingga terelakkan mereka dari kepayahan gua, terselamatkan mereka dari kesedihan, dari sesuatu yang akan memunahkan mereka. Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan demikian, dan Allah sudah tempatkan pada tempatnya yang baik dan terjaga mereka. Ini pendapat pertama, bahwa gua tadi mustaqbil Banat Na'ash, menghadap ke arah Banat Na'ash. Nah, di mana itu? Di daerah Romawi. Pendapat yang kedua, pendapat sebagian para ulama menyatakan bahwa pendapat tersebut salah, karena dikatakan bahwa Kahfi menghadap Banatun Na'ash, yang menurut mereka, kata sebagian ini tadi, matahari tidak mengenai kepada mereka. Namun, kata pendapat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan matahari dari mereka dengan kekuasaannya, sehingga Allah halangi antara mereka dengan matahari. Pendapat yang kedua ini membawakan suatu dalil pada kalimat yang sebentar lagi akan kita lalui. Dzalika min ayatillah. Yang demikian itu merupakan tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya merupakan keajaiban-keajaiban, sesuatu yang mengherankan dari perbuatan Allah, dan sekaligus menunjukkan kekuasaannya tentang itu. Artinya walaupun matahari sinarnya langsung menyorot ke sana, tetapi tidak memudarkan mereka. Kenapa? Karena Allah berikan penghalang antara mereka dengan sinar matahari. Bisa dipahami? Nah, ini sengaja diutarakan supaya kita mengerti pendapat para ulama. Nah, ada yang menjelaskan hanya satu versi saja, condong ke arah kanan, condong ke arah kiri, agar tidak memudarkan mereka, seperti pendapat pertama. Tapi dalam tafsir yang lain disebutkan, tidak, justru menghadap ke arah mulut gua, tetapi mengapa tidak bisa menjadikan sebab mereka rusak? Karena kekuasaan Allah Jalla wa'ala yang Allah berikan penghalang antara mereka dengan sinar. Kita lanjutkan. Dzalika min ayatillah. Yang demikian itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dari sekian tanda-tanda kekuasaan Allah, dengan benda-benda yang ada di langit dan bumi, maka salah satu tandanya adalah kekuasaan berupa terjaganya hamba-hamba Allah di dalam gua tersebut dalam kondisi mereka utuh ketika mereka dibangunkan oleh Allah Jalla wa Ala. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Man adalah untuk yang berakal, sehingga dalam bahasa kita barang siapa atau siapa. Man yahdillah, siapa yang Allah tunjuki, siapa yang Allah berikan hidayah, fahuwa, maka dia itu al-muhtad, hamba yang ditunjuki. Hamba yang ditunjuki kepada al-haq tentunya. May yahdillahu fahuwal muhtad. Naam. Wa may yudlil, dan siapa yang disesatkan, falan tajida lahu, maka engkau tidak akan mendapatkan. Fa dengan lan, itu juga dua. Fa huruf, lan juga huruf. Huruf disambung dengan huruf. Lan berarti tidak akan. Nanti suatu saat antum jumpai lam, bukan pakai nun, tapi pakai mim. Lam artinya tidak. Tapi jika dikatakan lan pakai nun seperti ini, tidak akan. Nah, lebih kuat mana penekanannya? Yang kedua, lan, tidak akan. Falan tajidalahu, maka kamu, engkau tidak akan mendapatkan baginya, bagi orang yang disesatkan tadi, waliyan mursyida. Wali di situ adalah pemimpin. Mursyida yang bisa memberikan petunjuk. Maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang mursyida, yang bisa memberikan petunjuk kepada dia yang telah disesatkan. Bisa difahami? Bisa difahami? Naam. Nah, coba kita baca biar menggugah gairah belajar. Wa tarasyamsa, yang kuat, diangkat lagi suaranya. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamin. Wa idza gharabat taqriduhum zatal shimal wa hum fi fajwatin minhu dhalika min ayatillah. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Insyaallah dia keluar kepala ya, sudah tahu artinya semua. Iya. Itu yang diharapkan. Maka lebih konsentrasi lagi, lebih serius, supaya saat kita belajar apa yang diterangkan mudah melekat diingat oleh kita. Wa tahsabuhum ayqadaw wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara walamulikta minhum ru'ba. Kata Allah masih melanjutkan pensifatan keberadaan mereka. Watahsabuhum, dan engkau mengira mereka. Mana fi'ilnya? Siapa yang tahu angkat tangan. Tidak saling tunggu. Fi'ilnya, ada yang menjawab tahsabu. Taib, ahsanta. Wau sebagai huruf sambung. Hum sebagai kata ganti. Mereka. Watahsabuhum, dan engkau mengira mereka. Aiqadhan. Aiqad itu artinya bangun. Naam. Wahum ruqud. Wahum bukan satu kata. Wau dengan hum. Dan mereka itu ruqud. Apa ruqud? Ada yang tahu ruqud? Kalau tidak tahu saya sebut regut. Apa regut? Antum regut aja. Ya, apa regut? Tidur. Nah. Regut itu ya ro, kof, dal. Kenapa dibaca gut? Ya karena kof. Ada sebagian lahja kof itu dibaca pakai ga, gut. Rukut, regut. Nah, tidur. Watahsabuhum, kenapa Dahlan? Geli sedikit ya. Nah, baru tahu ternyata regut itu bahasa Arab. Ya memang bahasa Arab. Nah, rukut. Ada. Setiap Jumat tentu baca kata itu. Nah. Watahsabuhum aiqadha. Dan kamu kira mereka ashabul kahfi tadi bangun. Wahum rukut. Dan ternyata mereka itu dalam kondisi tidur. Naam. Diterangkan dalam tafsir. Mereka itu aiqad. Mereka itu bangun. Kanu mufattahil a'yun. Matanya terbuka. Naam. Yatanaffasun. Mereka bernafas. Wala yatakallamun, dan mereka tidak bicara. Bisa antum bayangkan orang-orang itu tidur, matanya terbuka, ya. Dalam kondisi tidak bicara, padahal dia dalam keadaan tidur. Sementara kamu kira dia dalam keadaan bangun. Siapa kira kalau orang terbuka matanya itu menyangka kalau tidur? Naam. Maka sengaja Allah jadikan kondisi tidurnya terbuka matanya, mereka bernafas, mereka tidak berbicara. Naam. Wa tahsabuhum aiqadan wa hum ruqud. Naam. Wa nuqallibuhum. Naam. Kalau ditanya lagi mana kata kerjanya? Siapa yang bisa jawab? Mana kata kerjanya? Nuqallib. Naam. Wau sebagai huruf sambung. Hum sebagai kata ganti. Wa nuqallibuhum. Nuqallib. Dari kata qallaba yuqallib. Bolak balik. Sehingga kita tahu ada anggota organ tubuh yang namanya qalb. Hati, diterjemahkan dengan hati. Kenapa hati dikatakan qalb? Karena berbolak-balik. Kadang begini, kadang begitu. Pagi begini, sore begitu. Pagi dalam keadaan beriman, sore kufur. Pagi dalam keadaan kufur, sore beriman. Naam. Wa nuqallibuhum. Dan kami, kata Allah, balik-balikkan tubuh mereka. Zatal yamin. Tadi itu sudah disebutkan. Zatal yamin. Ke arah kanan. Wa zatal shimal. Dan ke arah kiri. Diterangkan dalam tafsir, kapan atau berapa kali dibolak-balikkan selama 309 tahun? Disebutkan sekali ke arah kanan dan sekali ke arah kiri. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kanu yuqallibuna fis sanah marrah, bahwa mereka dibolak-balikkan dalam setahun satu kali. Nah, dari satu sisi menuju sisi berikutnya dengan tujuan atau suatu maksud, li'alla ta'kulul ard luhumahum, agar bumi atau tanah tidak memakan daging-daging mereka. Ya, namanya istirahat perlu bolak-balik apa tidak? Kita aja dari malam aja berapa kali bolak-balik. Capek ke satu arah itu. Nah, tidak mungkin satu arah kanan-kanan terus, kiri-kiri terus. Selalu bolak-balik. Apalagi tidur yang panjang. Maka berapa kali? Disebutkan Ibnu Abbas dalam setahun satu kali. Ada pendapat pula mereka dibolak-balikkan itu pada hari Asyura. Pada hari Asyura, 10 Muharram. Pendapat berikutnya, pendapatnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa mereka dibolak-balikkan dalam setahun taqalluban, dua kali. Setidaknya kita sudah dapat tiga keterangan terkait dibolak-balikkan mereka. Pendapat Ibnu Abbas dibolak-balikkan setahun sekali. Pendapat yang kedua, pendapatnya Abu Hurairah, setahun dua kali. Dan disebutkan dalam satu pendapat, waktu membolak-balikkannya tadi di hari Asyura. Tambah satu lagi, pendapatnya Al-Imam Mujahid. Mujahid, ulama di kalangan tabi'in, murid Ibn Abbas. Kata beliau, fi kulli sab'i sinin marrah, pada setiap tujuh tahun sekali. Pada setiap tujuh tahun sekali. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. Ini terkait mereka. Sekarang berikutnya terkait dengan anjingnya. وَكَلْبُهُمْ بَاسِتٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. Kalb itu anjing. Hum, kata ganti mereka. Kalbuhum, wa kalbuhum, dan anjingnya mereka. Basitun, basit menjulurkan. Zira'aihi, kedua hastanya. Nah, kalau satu hasta, ziraun, tapi karena dua, ziraain, tapi karena ada ha, jadilah ziraaihi, nunnya hilang. Nah, kalau lebih dari dua, jamak azra. Nah, seperti pada riwayat bahwa jaraknya seseorang meletakkan sutrah dalam sholat salah satu azra, tiga hasta. Azra, jamaknya zira. Maksudnya bagaimana tiga zira itu? Ya, kita ketika berdiri sholat, ya, mulai kita ukur dari tumit ke depan. Nah, sebanyak berapa? Tiga hasta. Maka kita bertanya lagi, satu hasta itu definisinya seberapa? Maka definisinya adalah satu dhira' adalah min tarfil mirfaq, dari ujungnya siku ila tarfil isba al-wusta, sampai ujung jari tengah. Kalau telapak itu dibentangkan, maka yang paling panjang mana? Jari tengah. Dari ujung jari tengah sampai siku satu hasta. Maka antum ukur sebanyak tiga kali. Disitulah maksimalnya meletakkan sutra. Bisa dipahami maksimal batas akhir. Bukan kemudian tiga hasta dipakai sujud semua. Ada yang salah paham sehingga sujudnya sudah melampaui batas. Kata orang Jawa delosor. Ya, kebablasan. Coba antum lihat kalau sujudnya kebablasan. Yang tidak kebablas itu berbentuk siku antara paha dengan betis. Sewaktu lutut ditempelkan. Nah, sisanya sebelum sampai tiga hasta, ya memang sisa. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah SAW, ketika beliau sujud bisa dilewati anak kambing. Antara beliau meletakkan dahi beliau, nah, sama batas sutra, sisanya masih bisa diibaratkan dilewati oleh anak kambing. Jadi jangan dipahami tiga hasta dipakai sujud. Jadi kepalanya di tiga hasta sana. Tidak. Nah, ada yang seperti itu. Nah, sehingga jadi sorotan oleh sebagian orang. Itu sujudnya kok delosor gitu. Nah, afwan ya, pakai bahasa apa adanya. Nah, ini kata adra'. Nah, sisi lain disebutkan terkait dengan masalah sholat. Adanya seseorang terlarang untuk meletakkan dua hastanya di saat membentangkan kedua tangannya. Wala yaftarish ahadukum dira'aihi iftirashal kalbi. Dan janganlah salah seorang di antara kalian membentangkan kedua lengannya seperti seekor anjing yang membentangkan kedua kakinya. Tidak boleh ketika sujud meletakkan hasta di tanah. Artinya sikunya nempel ke tanah, tidak boleh. Yang betul kan diangkat. Yang betul diangkat. Sehingga sampai disifatkan Rasulullah SAW kelihatan ketiak putih beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sujud. Nah, jadi ada sebagian orang yang mungkin belum paham sehingga sujudnya menempelkan kedua hastanya di tanah. Maka terdapat dari larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan dipertegas dalam satu hadis, kata Nabi, idza sajadta fadha' kaffayka warfa' mirfaqaita. Jika engkau sujud maka letakkanlah kedua telapak tangannya kedua telapak tanganmu di atas tanah, warfa' mirfaqaita, dan angkatlah kedua sikumu. Ya. Nah, jelas ya. Ketika dipadukan tadi saling memberikan penjelasan. Nah, disebutkan pula dalam hadis, i'tadilu fis sujud, luruskanlah kalian tatkala sujud. Wala yabsut ahadukum dira'aihi imbisatil kalbi, dan janganlah salah seorang di antara kalian membentangkan kedua lengannya seperti anjing yang memanjangkan kedua kaki depannya. Nah, kita lanjutkan kembali kepada ayat. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit. Dan anjing mereka menjulurkan kedua hastanya. Bil wasit. Apa definisi al-wasit? Ada yang menyatakan al-wasit adalah fina'ul kahfi, halamannya gua. Anjing tadi berada di depan mulut gua, ada pelatarannya. Nah, ada yang menyatakan bahwa al-wasit adalah al-bab, pintu, pintunya gua. Nah, anjing tadi berjaga-jaga atau berada di sana. Lebih lanjut terkait dengan nama anjing. Disebutkan riwayat, ya kita sebutkan. Ibnu Abbas menyatakan anjing itu bernama Qitmir. Bernama Qitmir. Pendapat lain, Ali bin Abi Thalib menyatakan Riyan atau Rayyan. Pendapatnya Ka'ab menyatakan Suhailah. Pendapatnya Abdullah bin Salam, nam pendeta Yahudi yang masuk Islam menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau nama anjing tadi adalah Basit. Anjing itu ada namanya Basit. Sedangkan warnanya, kata Imam Muqatil, warnanya asfar, kuning. Ada yang menyatakan sangat kuning, mendekati merah. Sangat kuning, mendekati merah. Nah, berkaitan dengan anjing, dan anjing mereka menjulurkan kedua hastanya di halaman gua tadi. Kata Imam As-Suddi rahimahullah, ashabul kahfi idang qalabu inqalabal kahf ma'ahum. Penghuni gua ketika dibalikkan tubuhnya oleh Allah, maka anjing pun, anjingnya juga bersama dengan mereka. Ketika mereka oleh Allah, ashabul kahfi, digulingkan ke arah kanan, maka anjing tadi melipat telinganya yang kanan dan menidurinya. Meniduri telinganya tadi. Ketika ashabul kahfi dipindah ke arah kiri, maka anjing tadi melipat telinganya yang kiri dan menidurinya. 6. Bisa difahami? 6. Untuk semakin rinci supaya kita terus kemudian bisa mengarah bagaimana pensifatan ashabul kahfi di dalam gua kahfi selama itu. Lawit tala'ta 'alaihim, jika engkau ditampakkan, jika engkau ditampakkan atau engkau menyaksikan alaihim, menyaksikan mereka, lawallaita minhum, niscaya engkau akan berpaling dari mereka, firoro, berlari. Berpalingnya bukan kemudian sambil jalan. Tidak, firoro, sambil berlari. Walamulikta minhum, dan kamu akan dipenuhi ru'ba, dipenuhi ketakutan, minhum, terhadap mereka. Kalau sampai kamu ditampakkan kondisinya mereka, niscaya kamu akan merasa tidak ingin menyaksikan mereka. Kamu akan berpaling dari mereka dalam keadaan berlari. Dan kamu pun dalam kondisi ketakutan. 6. Berkata para ulama terkait dengan ar-ru'ab. Terkait dengan ar-ru'ab, ketakutan itu. Kenapa sampai seperti itu? Pendapat yang pertama, min wahsyatil makan, karena tempatnya yang kotor. Pendapat yang berikutnya, karena mata mereka terbuka. Siapa yang tidak takut kelihatan mata terbuka seperti itu? 6. Kemudian mereka ingin berkata, tetapi mereka dalam kondisi yang tidur. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada waktu yang nanti. Antum berikan tanda bahwa kita sampai di penghujung ayat ke-18. Masih perlu ada keterangan lebih lanjut. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.